Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله بالشكر kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita tidak bisa akan menghitung, tidak bisa akan membilang atau mengkalkulasikan dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla atas memberitahukan kepada diri kita, kita tidak akan punya kemampuan untuk mensyukuri dan berterima kasih atas nikmat-nikmat yang sangat banyak tersebut. Tentunya kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah tidak berhenti pada posisi kita tidak mampu menghitung dan membilang nikmat Allah. Namun kita harus melakukan sesuatu yang lebih dari dalam hidup terkait dengan nikmat Allah Azza wa Jalla ini, yaitu mampu mengklasifikasikan, mampu mengklasifikasikan nikmat-nikmat tersebut, nikmat manakah yang paling mahal, yang paling tinggi nilainya, yang paling berharga, untuk kemudian kita jaga, kita lindungi, kita bentengi, bahkan kita harus berupaya dan berusaha untuk selalu menambahnya. Maka nikmat yang paling berharga dan mahal itu adalah nikmat berimannya kita kepada Allah Azza wa Jalla dan berislamnya kita, dan kita membangun keimanan kita di atas ilmu dan membangun keislaman kita di atas ilmu pula. Ini adalah nikmat yang paling besar sesungguhnya, dan tidak akan ada orang menganggap nikmat iman dan nikmat Islam ini sebagai nikmat yang terbesar kecuali orang-orang yang telah mendapatkan taufik, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bahwa tidak ada yang menganggap bahwa nikmat iman dan nikmat Islam sebagai nikmat yang terbesar di dalam hidup kita kecuali orang yang telah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia akan menyimpulkan nikmat anak itu mahal dia, nikmat harta benda mahal juga dia, tapi nikmat dunia itu hanya bersifat sementara, akan bisa berakibat buruk dan menjadikan kita hancur lebur karenanya. Kalau seseorang memiliki harta benda dan jabatan yang tinggi, dia tidak memiliki nikmat iman yang kokoh dan Islam yang bagus, maka dunia atau jabatan itu akan bisa menjadi bumerang untuk menghancurkan dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudara saudari kaum muslimin dan muslimat untuk mengelola nikmat-nikmat duniawi ini dengan nikmat iman dan nikmat al-Islam. Di saat kita mampu menghasilkan mungkin lewat berniaga kita, atau mungkin kita sebagai pekerja, itu adalah nikmat-nikmat yang terkait dengan kehidupan dunia. Kalau kita tidak mengikatnya dengan nikmat iman dan nikmat Islam, maka itu akan menjadi senjata makan kuat, akan menghancurkan kepribadian kita, akan merusak tatana kehidupan kita, sampai kemudian hidup maaf-maaf bagikan binatang ternak waliyahubillah yang hanya makan, melampiaskan hawa nafsu dan syahwat, kemudian itu saja. Maka dengan kita belajar agama untuk meluruskan iman dan memperkokoh keislaman kita, ini akan bisa menjadi modal untuk mengatur kehidupan dunia kita, sehingga kita tidak pernah tertipu di saat kita bisa menggenggam dunia, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang berani kepada Allah Azza wa Jalla pemberi nikmat itu. Dan yang kedua, di saat ternyata dipuji dan dicoba, ada dan bagian-bagian nikmat diambil oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak putus asa, kita bisa bersabar karena ini adalah ujian dan cobaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka mari kita bersama-sama untuk menjaga nikmat yang mahal dan nikmat yang besar ini, terus kita jaga. Nah, bentuk penjagaan kita terhadap nikmat iman dan nikmat Islam, yaitu kita belajar, kita duduk bersimpuh di depan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, belajar melalui bimbingan para ulama, termasuk dari bimbingan mereka pada sore hari ini adalah terkait dengan haqqul aulad, hak putra putri kita. Sebagaimana hak-hak yang telah kita sebutkan atau telah kita bacakan dan pelajari pada pertemuan yang telah lewat, hak Allah Azza wa Jalla adalah hak yang paling terbesar di kehidupan kita, yang harus kita utamakan, yang harus kita kedepankan, yang harus kita janjikan menjadi tidak ada lain hak yang paling tinggi kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita sudah berbicara tentang hak manusia yang paling terbesar di pundak kita, yang kita wajib untuk menunaikannya, kita wajib untuk melaksanakannya dan memenuhi hak tersebut, adalah hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian juga kita telah berbicara terkait dengan hak kedua orang tua kita, manusia yang sangat besar jasanya di dalam hidup, sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua bagian dari dosa yang besar. Yang keempat adalah hak al-aulad, hak putra putri kita. Berbicara tentang hak anak, tentu sangatlah banyak. Namun yang paling terpenting dari semua hak-hak anak itu adalah hak anak kita untuk mendapatkan tarbiyah, pendidikan. Maksud dari tarbiyah pendidikan adalah menjaga agamanya, menumbuhkan ilmu agamanya, dan menumbuhkan akhlaknya di dalam jiwa-jiwa mereka, sehingga putra-putri kita mengerti hukum-hukum agama, apa yang harus diperbuat di dalam hidup dan mana yang harus dia tinggalkan di dalam hidup. Ini adalah hak yang terbesar dan yang paling penting pada putra-putri kita, yaitu hak untuk mendapatkan tarbiyah pendidikan. Pendidikan yang kita maksudkan atau yang dimaksudkan oleh para ulama adalah pendidikan yang akan membentuk, mengajarkan, membangun kepribadian anak itu agar selalu berada dalam koridor agama, selalu terikat dengan aturan-aturan agama, mulai dari tidurnya, bangun tidurnya, makan, berpakaian, keluar rumah, berada di luar rumah, semuanya adalah telah diikat oleh agama. Contoh misalkan di saat makan, anak kita tidak boleh kita membiarkan dia makan dan minum dengan tangan kiri, walaupun dia masih bayi, walaupun dia masih ingusan, tetap harus diarahkan dan dibimbing. Inilah dia pendidikan. Ketika anak kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, kita sayang kepada dia dan kita harus bergerak untuk membimbingnya, mengganti dengan tangan kanan, balik lagi ke tangan kirinya, kita sabar untuk menggantinya sampai kemudian dia bisa memahami ucapan, dia bisa memahami kata-kata, kita bimbing, kita arahkan, tidak boleh makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, harus makan dan minum dengan tangan kanan. Setelah nanti dia mampu untuk memahami lebih dalam lagi, maka kita bisa mengarahkan kepada anak putra putri kita, kalau makan dengan tangan kanan atau minum dengan tangan kanan, inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan dan minum dengan tangan kiri, ini tata cara makan yang sehat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini dalam tata cara makan dan minum. Maka kita sebagai kedua orang tua harus memberikan teladan yang baik, harus mencontohkan kepada putra putri kita, karena ini adalah kewajiban yang paling teratas dan terbesar dari kita sebagai kedua orang tua, yaitu mendidik anak kita. Ketika kita memberi, maka kita membiasakan untuk memberinya dengan tangan kanan. Jangan biasakan dengan tangan kiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bila memberi dan bila mengambil dengan tangan kanan. Jadi ini adalah sentuhan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang dengannya lah kita sebagai kedua orang tua untuk menyentuh pendidikan anak-anak kita. Demikian kaitannya dengan akhlak. Perangai, mungkin kita menemukan anak kita suka menzalimi temannya, menyakiti temannya, kita marah karena perbuatan ini tidak diperbolehkan. Atau anak itu melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, main api atau memegang pisau atau yang semisalnya, maka kita wajib untuk mengingatkan sebagai kedua orang tua. Oleh karena itu, kewajiban pertama dan utama kedua orang tua terhadap anaknya, dan yang menjadi hak terbesar anak, adalah mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan akhlak para ibu. Rahimah wa rahimahumullah jami'an. Hal ini telah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya surah Tahrim ayat 6. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduhan nasu wal hijara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Terkadang sering kita menemukan dan menjumpai seorang al-ab, seorang bapak bersemangat untuk mencarikan nafkah buat istri dan anaknya, mencarikan sesuap nasi atau seteguk air. Dia siap untuk meras tenaganya, siap untuk memeras pikirannya, siap untuk mengorbankan kesehatannya, bahkan atau waktu-waktunya untuk melakukan hal itu. Padahal ini adalah bagian dari kewajiban dia, dan memang harus demikian. Tapi di sana ada kewajiban yang sangat besar yang tidak boleh terlalaikan oleh sang bapak, tidak boleh terlalaikan oleh sang ayah atau sang abba, pimpinan rumah tangga, yaitu terkait dengan nafkah. Ya, nafkah keselamatan akhiratnya terkait dengan agamanya. Ada orang yang tidak peduli terhadap agama istri dan anaknya, tidak mempedulikan, acuh tak acuh. Bahkan lebih aneh lagi, kalau di saat istrinya tekun menjadi wanita yang salehah, menjadi istri yang salehah, muncul ketidaksukaan dari seorang suami. Ini suami yang tidak bertanggung jawab. Rahimani wa rahimakumullah. Jika seorang suami ridha menerima atau bahkan membiarkan istrinya keluyuran ke sana kemari, tidak diikat oleh aturan agama, tidak dijaga, tidak dilindungi, maka Rasul alaihi salatu wassalam telah memperingatkan dengan keras bahwa tidak akan masuk ke dalam surga laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Maka ketahuilah bahwa istri dan aurat istri engkau adalah buahmu di rumah. Tidak boleh diumbar ke sana kemari, tidak boleh dipamerkan ke sana kemari. Itu adalah kemuliaan wahai kaum lelaki. Itu adalah nikmat buat engkau wahai kaum pria. Allah berikan kepada engkau istri yang salehah, yang mau belajar agama Allah, yang mau diluruskan hidupnya, yang mau untuk kemudian terbenahi, terbimbing hidupnya. Insya Allah, jikalau sang istri itu menjadi istri yang salehah, akan lahir dari dirimu anak keturunan yang insya Allah saleh dan saleh, karena dia akan bertanggung jawab terhadap anak keturunan engkau, dan dia akan membantu di dalam menjaga, mendidik anak engkau. Segenap saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, ini adalah tugas yang besar. Seorang suami harus memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan hanya sekedar dia bisa mendapatkan 100-200 ribu per hari atau mungkin lebih buat istrinya, tetapi yang terpenting adalah tugas apa yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Yang kedua, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinan kalian. Tentang kepemimpinan kalian, seorang lelaki pemimpin di keluarganya, maka dia akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Hadis ini berkesan kepada orang tua orang tua, agar dia menjaga amanah kepemimpinan. Seorang lelaki menikah telah ada amanah bagi bundanya, dan dia sekaligus menjadi pemimpin. Di saat kemudian Allah anugerahkan padanya anak keturunan, maka tambah lagi tingkat kepemimpinannya. Dia harus memimpin istrinya yang topian istrinya bengkok, selalu mencari kebengkokan. Dia berusaha untuk meluruskannya dengan ilmu agama. Kalau dia tidak punya kesanggupan untuk membimbingnya, dia gunakan jalan selebar-lebarnya untuk dia belajar, untuk dia mengkaji, untuk dia mendalami ilmu agama. Maka di saat kemudian Allah berikan kepadanya anak keturunan, berarti tambah amanah, kepemimpinan pada sang lelaki tersebut, maka dia harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Sang lelaki, dia harus banyak-banyak melakukan pendekatan diri kepada Allah. Sang lelaki harus benar-benar untuk banyak berbenah diri di dalam hidup. Kenapa? Karena tanggung jawabnya tidak selesai hanya di dunia, tetapi akan dibawa sebagai tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya dijelaskan kepada kita bahwa anak-anak itu bukan hanya sebatas sebuah nikmat dan pemberian dari Allah, tetapi anak-anak itu merupakan amanah yang Allah gantung di leher kedua orang tua. Yang namanya amanah menuntut jangan sampai kita berkhianat kepadanya. Yang namanya amanah, kita harus menjaga dengan sekuat dan sekemampuan kita. Maka untuk menjadikan diri kita amanah, ingat, nikmat iman dan nikmat berislam untuk menjadikan kita orang yang amanah. Dengan nikmat iman dan dengan nikmat Islam inilah untuk kemudian kita titipkan amanah ini kepada anak kita para pengampu. Maka kedua orang tua bertanggung jawab kelak pada hari kiamat, akan dimintai tanggung jawab tentang kepemimpinan dia terhadap istri dan anaknya atau terhadap adanya. Maka jikalau kedua orang tua telah mewujudkan terbiah pendidikan agama, pendidikan akhlak, maka akan mengeluarkan kedua orang tua tersebut dari tugas kepemimpinan dan akan meloloskan dan meluluskan dia di saat dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kedua orang tua itu terus berupaya untuk kemudian melakukan pendidikan terhadap anaknya, anaknya tumbuh berkembang menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana di dunia? Allah Azza wa Jalla menyebutkan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ أَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ مْرِجِمْ بِمَا كَسَبَ رَحِيمٍ. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak keturunan dia dalam keimanan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan gabungkan dia bersama anak keturunannya tersebut, dan kami tidak akan mengurangi nilai-nilai dari amalan keduanya. Allah akan ganjar, Allah akan berikan. Jikalau kebaikan anak itu, jikalau kedua orang tuanya telah melakukan kebaikan terhadap anaknya, mendidik, kemudian menjadi anak yang soleh, atau menjadi putri yang solehah, dengan kesan Nabi alaihi salatu wassalam, di saat kedua orang tua sudah tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa, maka amal jariah kedua orang tua terhadap anak putra putrinya itu akan terus mengalir dan mengalirkan pahala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, apabila idza matal 'abdu in qata'a 'amaluhu illa bi salatin, apabila seorang hamba meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga perkara. Pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bihi min ba'di, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulahu, anak yang saleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Inilah dia buah dari pendidikan yang baik yang kita tanamkan kepada putra putri kita. Maka tentu kita tidak akan bisa melakukan penanaman pendidikan yang baik di rumah kita kalau kita sebagai kedua orang tua tidak memiliki ilmu agama, tidak memiliki semangat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita punya jiwa merasa puas dengan agama yang telah diketahuinya, merasa puas dengan dia sebagai seorang muslim dan muslimah, mau akhlaknya orang mana hancur, tidak dianggap menjadi sesuatu yang berbahaya di masa depan anaknya. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada segenap saudara dan saudari untuk kita memulai dari diri kita sendiri, belajar agama Allah, karena inilah yang akan menjadi modal untuk menjadikan kita satu orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua, dengan ilmu agama ini kita akan bisa menunaikan amanah, karena anak itu merupakan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa membimbingnya, kita bisa mengarahkannya, kita bisa meluruskannya, kita bisa menegurnya, bahkan kita bisa marah di saat kemudian dilanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, telah diremehkan oleh kebanyakan kedua orang tua terkait dengan hak anak-anaknya. Mereka menyia-nyiakan anak-anak mereka, bahkan mereka lupa terhadap tanggung jawab anak-anak mereka atas anak-anak mereka. Mereka tidak pernah bertanya kemana anaknya pergi dan kapan datangnya. Mereka tidak peduli siapa teman duduknya, siapa teman bergaulnya. Orang tua meremehkan dan mengentengkan sampai tidak pernah mengarahkan anaknya kepada kebaikan atau melarang mereka dari berbuat kejelekan. Allahu Akbar. Kita menjumpai dan menemukan ada tipe orang tua yang seperti ini, tidak peduli terhadap anaknya, dia biarkan kemana, kapan, sama siapa. Dia tidak pernah bertanya dan memberikan arahan-arahan yang baik dan melarang dari perkara-perkara yang merusak kehidupannya. Di sisi lain, sangat mengherankan kedua orang tua bersemangat untuk memuaskan anaknya dengan harta benda. Bahkan dia terus menumbuh kembangkan. Orang tua benar-benar menjaga harta bendanya, dijaga, dikembangkan, dibikin tembok yang tinggi, bahkan dia siap untuk berjaga malam untuk mengembangkan harta bendanya. Subhanallah. Sementara dia tidak menganggap kalau anaknya itu merupakan harta bendanya yang termahal sesungguhnya, tapi dilalaikan, diabaikan, dibuang dari ingatannya jauh-jauh. Seorang ibu lebih berharga emas yang ada di tangannya atau cincin emas, atau kalau emas dijaga, diperhatikan, barakallahu fikum. Tetapi dia tidak menganggap kalau putra putrinya itu adalah harta yang sangat mahal di dalam hidupnya. Ini adalah sebuah perilaku yang sangat buruk pada kedua orang tua. Ini adalah bentuk orang tua yang durhaka kepada anaknya. Di saat kemudian orang tua mengeluh karena durhaka anaknya terhadap dirinya, dia tidak menyadari bahwa dulu di masa kecil dia telah berbuat durhaka kepada anaknya. Dia tidak memperhatikannya, dia tidak menjaga, dia tidak menegur, dia tidak bertanya kemana, dari mana, siapa teman-temannya, tidak pernah diarahkan untuk melaksanakan kebaikan, dan tidak pernah dicegah dan dilarang untuk melaksanakan kejelekan. Di sisi lain, terkait dengan mobilnya dipelihara dengan sangat, dilihat, dicek, motornya juga demikian, harta bendanya yang lain yang menjadi tabungannya diperhatikan, dijaga. Namun dia tidak menganggap anak keturunannya itu merupakan harta bendanya yang sangat mahal sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sangat berharga. Sungguh betapa memilukan sikap seperti ini jikalau dari kedua orang tua sudah tidak mempedulikan lagi putra putrinya, tidak memberikan perlindungan dan penjagaan sebagaimana dia menjaga rumahnya. Bahkan sering kita menemukan dan menjumpai seorang bapak lebih sayang terhadap binatang anaknya, kudanya, ayamnya, atau maaf-maaf bahkan anjingnya, lebih sayang dibanding dia meluangkan kasih sayangnya kepada putra putrinya. Dia berikan perhatian yang sangat dalam pada burungnya misalkan, tetapi dia tidak mempedulikan urusan putra putrinya, mau kemana terbangnya, mau kemana perginya, mau kemana jalannya, kapan pulangnya, dia tidak pernah mempedulikan hal itu. Maka ini adalah kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan dia. Mari kita lepaskan diri kita dari perilaku-perilaku yang buruk ini. Kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Mari kita bersama-sama untuk melenyapkan dan menyingkirkan. Mungkin dulu kedua orang tua kita telah memperlakukan kita seperti ini. Misalkan orang tua tidak mempedulikan, maka tentu kita pertama kali sebagai seorang anak memintakan ampun buat kedua orang tua kita. Semoga Allah maafkan mereka, semoga Allah maafkan kekurangan mereka, semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka berdua. Dan jangan sekali kita mengulangi kembali sejarah yang sangat-sangat memburukkan. Kita harus tanggung untuk membalas kekurangan kedua orang tua kita, maka kita harus menjadi kedua orang tua yang berbakti kepada putra dan putrinya. Bentuk dan wujud kebaktian kita kepada mereka, yaitu dengan barakallahu'alaikum mentarbiyah, mendidik agama mereka, memperhatikan agama mereka, memperhatikan keselamatan mereka, menjaga akhlak dan adab mereka. Kita berharap dengan upaya-upaya kita ini, Allah Azza wa Jalla menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihah, menjadi penyejuk di dalam hidup kita. Lalu bagaimana? Kalau kita sudah berupaya dan berusaha untuk memberikan pendidikan, tetapi anak kita lebih memilih jalan kebengkokan, apakah kita kedua orang tua akan terkena imbas dosa karena itu? Masyarakat muslimat yang saya hormati, kalau kita sudah mewujudkan yang terbaik buat mereka, kita telah melakukan yang terbagus untuk mereka, kita telah membimbingnya, kita telah mengajarinya, bahkan kita telah memarahi dia di saat dia melakukan kesalahan dan kekeliruan, insya Allah kita tidak akan mendapatkan akibat buruk dari apa yang dilakukan oleh anak kita. Telah diuji seperti ini, dia adalah orang yang baik, tetapi anaknya orang yang jahat dan jelek. Telah diuji Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang memiliki umur yang sangat panjang, 950 tahun, beliau berdakwah, beliau menyeru, beliau mengajar. Ternyata istrinya menentang dan kafir kepadanya. Dan yang kedua, anaknya menjadi anak yang kafir kepada Allah SWT dan mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah SWT lah yang telah menentukan itu semua, perjalanan hidup. Jikalau kedua orang tua sudah berupaya dan berusaha, maka dia harus mengembalikan urusan putra putrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini dan mungkin majlis-majlis yang akan datang terus menjadi bahan, menambah modal untuk kita menjadi terbaik di dalam hidup, buat diri kita, buat suami kita, buat anak-anak kita, buat masyarakat kita, dan buat bangsa dan negara kita. Kita tidak pernah akan menjadi terbaik, kita tidak pernah akan menjadi terbagus, kita tidak pernah akan menjadi orang yang sempurna, berbahagia, kecuali dengan ilmu agama. Butuh kesabaran yang dalam di saat mempelajarinya, butuh kesabaran yang dalam di saat mengkajinya. Mungkin akan banyak kesalahan dan cercaan di saat kita ingin berbenah di dalam hidup. Maka para nabi dan rasul di perjalanan hidup mereka, ujian dan cobaan itu lebih banyak dibanding dengan senang dan gembiranya mereka. Tapi mereka bisa menjadikan menjadi lapangan amal solehnya, menjadi lapangan beribadahnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seseorang muslim dan muslimah beribadah kepada Allah, di saat senang dan juga di saat susahnya, maka dia akan menjadi terbaik orang, insya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kepada kita ketabahan, kesabaran untuk mengkaji, mendalami, mengamalkan tuntunan-tuntunan agama. Dan semoga Allah SWT lalu kita sebagai kedua orang tua menjadi teladan yang baik buat putra putri kita dan menjadi terbaik di negeri kita ini. Dan saya ingatkan kembali bahwa kita tidak pernah menjadi orang yang terbaik buat diri dan terbaik buat orang lain kecuali harus melalui ikatan ikatan ilmu agama. Wallahu ta'ala al-sawab. Wallahu ta'ala al-sawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala al-sawab. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.